Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash shukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqihna fid-din warzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة العلماء والمفسرين والمحدثين مع حبيبك سيد المرسلين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk merenungi Al-Quran, merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering kami ingatkan bahwa Al-Quran adalah lautan ilmu. Lautan ilmu, sehingga siapapun yang mencoba untuk mencari ilmu melalui Al-Quran, mengambil ilmu dari Al-Quran, ilmu yang didapatkannya pun adalah seperti jarum yang dimasukkan ke air laut, kemudian diangkat, bebasahan yang ada di jarum itulah ilmu yang kita ambil. Artinya yang belum kita ketahui masih lebih banyak lagi. Sehingga jika ada orang membaca satu ayat Al-Quran, kemudian dia dengan tulus memohon kepada Allah untuk diberi pemahaman, Allah beri satu pemahaman. Kemudian di waktu yang berbeda, ia mencoba membaca ayat yang serupa. Ia membaca ayat yang serupa untuk mencari pemahaman baru lagi, Allah beri bukan pemahaman yang kemarin. Kemudian dia punya kesempatan lagi ayat yang sama, Allah akan beri pemahaman yang berbeda, bukan pemahaman yang pertama dan kedua, dan begitu seterusnya. Itulah Al-Quran, lautan ilmu. Sehingga para ahli tafsir, para mufassirin, mereka tidak menafsiri secara, mereka hanya sekedar sekelumit apa yang mereka berikan. Apa yang mereka jelaskan adalah sekelumit dibanding keluasan ilmu Al-Quran itu sendiri. Dan bahkan kadang ilmu yang didapat oleh seorang hamba dengan membaca Al-Quran adalah langsung diberikan oleh Allah kepada orang tersebut tanpa melalui seorang guru atau tanpa dari bacaan sekalipun. Allah menitipkan nur cahaya di dalam hatinya dengan syarat waktu membaca Al-Quran adalah dengan penuh ketawaduan, rindu kepada Allah, rindu untuk membaca kalamullah. Maka di saat seperti itu Allah akan berikan pemahaman yang tidak ada di buku sekalipun. Sehingga diceritakan suatu ketika bahwa ada seorang pembantu dari seorang alim besar. Dia adalah seorang pembantu saja, tapi beliau adalah seorang yang khusyuk. Pembantu Seorang yang khusyuk membaca Al-Quran dengan penuh ketulusan. Suatu ketika duduk dengan seorang alim tersebut, tiba-tiba sang pembantu tersebut mengucapkan satu kalimat dan bukan dari seorang guru. Rupanya kalimat yang diucapkan itu ditunggu-tunggu oleh seorang alim tersebut dan sudah dipikirkan apa makna daripada ayat ini. Ternyata seorang pembantu mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh seorang pembantu tersebut adalah kalimat yang dinanti-nanti oleh seorang alim untuk menjelaskan tentang ayat yang selama ini dibacanya. Dan begitulah, makanya perlu kita menghadap kepada Allah membaca Al-Quran dengan penuh ketawaduan, meminta kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Pun di samping itu juga harus, khususnya bagi siapapun yang ingin membaca tafsir dan seterusnya, harus ada panduan daripada para ulama. Karena ada kaidah-kaidah, cara-cara memahami ayat Al-Quran harus ada. Ada aturannya, memahami bahasa Arab. Kemudian kita patuh dengan para ulama terdahulu yang telah memberikan penjelasan kepada kita. Nanti setelah itu Allah akan berikan pemahaman. Bukan seperti sebagian orang yang terlepas daripada pemahaman para ulama, mencoba menafsiri Al-Quran dengan semaunya sendiri, bukan itu. Itu bukan wahbi, ilmu pemberian dari Allah, tapi itu ilham dari syaitan. Akhir-akhir ini orang mencoba menafsiri Al-Quran dengan diri mereka sendiri. Bahkan menafsiri Al-Quran terlepas dari Nabi SAW, enggak akan ketemu judulnya. Sehingga muncul hamba-hamba yang misalnya percaya kepada Al-Quran akan tapi tidak percaya dengan Nabi misalnya. Seperti yang akan kita baca dalam ayat berikut ini. Kita langsung saja kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Ada sekelompok hamba-hamba yang ingkar, kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, warusihi dan utusan Allah. Jelas mereka itu jelas orang yang semacam ini tempatnya di neraka Jahannam. Tidak percaya kepada Allah dan juga tidak percaya kepada utusan-utusan Allah yang telah Allah utus, mulai dari Sayyidina Adam AS sampai Nabi penutup Sayyidina Muhammad SAW. Dan orang yang kafir secara sesungguhnya ini, mereka punya upaya. Mereka punya upaya. Sesuai dengan bisikan iblis-iblis mereka, mencoba meracuni orang-orang yang punya keimanan kepada nabi-nabi, akan tapi bagaimana agar keimanannya kepada nabi-nabi itu menjadi rusak dan tidak ada artinya di hadapan Allah, biarpun kelihatannya punya keimanan kepada nabi, akhirnya pun menjadi seperti orang yang tidak punya keimanan, yaitu wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih. Nah ini menginginkan untuk memisah antara Allah dan rasul-Nya. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi. Dan muncul ini model-model kekafiran yang nyata. Iman kepada Allah tapi tidak percaya dengan Nabi. Kalau akhir zaman ini orang mengingkari sunnah Nabi, hanya Qur'ani, saya hanya dengan Al-Qur'an saja, tidak perlu Nabi SAW. Tidak ada orang yang mencapai puncak kedunguan melebihi daripada orang yang seperti ini. Karena siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada kita? Melalui siapa Allah menurunkan Al-Quran? Dan bagaimana kita kenal Allah? Kita tidak akan kenal Allah kecuali melalui Nabi SAW. Dari masa ke masa, termasuk para filsuf dan juga kenyataan semesta, semuanya ini membantu sekali untuk orang yang beriman kepada Allah aslinya. Kalau kita melihat semua hal yang selama ini dikagumi akan dihubungkan dengan siapa yang menciptakannya. Kalau kita berbicara tentang lampu, masih ingat dengan Thomas Alva Edison. Dan dicari sejarahnya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu. Atau penemu pesawat dan seterusnya. Yang dikagumi. Apa saja penemu-penemu, segala sesuatu yang menakjubkan di semesta ini, di yang selama ini digunakan oleh manusia, ini dicatat dalam sejarah. Karena apa? Perlu mengetahui siapa penemu, menunjukkan bahasanya itu hebatnya sang penemu, sehingga kekaguman orang kepada Thomas Alva Edison, sehingga lampu. Kalau dahulu orang hanya dengan menggunakan kayu dibakar lalu menyala, akan tapi sekarang di model-model ada lampu 5 watt, 10 watt, 100 watt dan seterusnya. Dikembalikan kepada siapa? Kepada Thomas Alva Edison. Dan terkagum dengan itu semuanya. Akan tapi selama ini mungkin itulah orang yang tertutup mata hatinya. Tidak pernah terkagum dengan orang yang menutup lampu-lampu itu semua di saat matahari terbit, hilang, lampu tidak berguna lagi. Dan tidak pernah ada yang mengaku dari masa ke masa. Ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, ada. Fir'aun. Tapi Fir'aun sendiri tidak pernah berani mengaku kalau aku telah menciptakan matahari. Siapa berani mengaku aku menciptakan matahari? Yang mengaku Tuhan dari masa ke masa ini, dari bangsa manusia, tidak berani mengaku aku telah menciptakan rembulan dan bintang. Ini adalah kesempatan bagi siapapun yang punya keinsyafan untuk mempercayai adanya sang pencipta. Lampu yang kecil-kecil itu, kalau sudah kenal lampu Allah yang sesungguhnya, tidak ada gunanya. Kalau sudah matahari terbit, sudah kita matikan semua lampu-lampu. Nah, di sini orang yang berpikir akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya semuanya ini tentu ada. Dan alhamdulillah itu dari masa ke masa tidak pernah ada yang mengaku ini. Siapapun yang mengatakan ini. Ya, karena tidak ada yang mengaku, maka muncul keyakinan yang dikatakan fitrah. Seseorang mencari Tuhan. Sehingga pada kesimpulan pasti ada yang menciptakannya. Yang menciptakan tentu sesuatu yang luar biasa. Baik. Filosof sampai kepada kesimpulan semacam ini. Semesta harus ada yang menciptakan. Bintang, gemintang, rembulan, matahari. Tentu ada yang menciptakannya. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Akan tapi ketahuilah. Mereka tidak akan mampu mengetahui nama sang pencipta secara sesungguhnya. Tidak akan mengetahui nama sang pencipta secara sesungguhnya. Sehingga karena mereka tidak mengetahui nama sang pencipta secara sesungguhnya, sehingga mereka mengarang nama-nama. Bermacam-macam nama Tuhan-Tuhan itu. Tuhan palsu. Setiap kelompok punya Tuhan sendiri. Tapi mereka percaya adanya Tuhan ini fitrah. Kemudian seperti pemahaman mereka bagaimana tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan. Muncullah Allah mengutus hamba terkasihnya dari masa ke masa untuk menjelaskan tentang siapa yang menciptakan semesta. Mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam hingga Sayyidina Muhammad. Mereka adalah utusan Allah. Yang menjelaskan tentang nama sang pencipta tersebut adalah Allah. Yang nama sang pencipta adalah Allah. Kemudian sang pencipta ini Allah memberikan kepada Nabi tersebut panduan. Panduan. dan dia adalah Maha Tunggal. Dan kemudian menantang akal orang yang selama ini mencari Tuhan, para filosof sekalipun, untuk mendiskusikan tentang ketunggal, kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah, dan mereka mentok. Kalau Tuhan dua itu ribet nanti, berantem. Tuhan ini sampai pada kesimpulan. Para filosof-filosof, dengan akal mereka yang cerdas, tidak bisa mengatakan Tuhan ada tiga, Tuhan ada dua, enggak bisa. Tuhan harus Maha Tunggal. Kemudian mengutuslah Allah utusan para nabi-nabi untuk menjelaskan siapa nama Tuhan tersebut. Sehingga namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada ayat. Jadi kita tidak akan kenal nama Allah. Tidak akan kenal nama Allah kecuali diberitahu. Siapa yang memberitahu? Nama apapun harus diberitahu. Nama apapun kita harus diberitahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberitahu kepada Sayyidina Adam tentang nama-nama semuanya. Waktu Nabi Adam diciptakan, Sayyidatuna Hawa juga diciptakan, lihat di muka bumi ini, melihat semuanya ada di kiri kanannya. Lihat di atas ada bintang, lihat di atas ada rembulan, lihat di atas ada matahari, lihat di kiri kanan ada pepohonan dan seterusnya, ada binatang dan seterusnya. Bagaimana dia akan berbicara dengan anaknya kalau tidak diberi ilmu oleh Allah? Hei anakku, ini adalah harimau. Hei anakku, ini adalah kucing. Hei anakku, ini adalah ayam. Ini adalah pohon. Gimana? Wallama Adam al-asma'a kullah. Maka Allah beritahu Sayyidina Adam tentang nama-nama. Jangankan nama Tuhan Allah, nama-nama semuanya ini dikasih tahu. Dan kita pun juga dikasih tahu. Kita pun dikasih tahu. Bagaimana Anda tahu itu sendok? Siapa yang ngasih tahu pertama kali kata itu sendok? Pokoknya harus kasih tahu deh. Tidak mungkin tidak. Tidak tahu apa tetangga kita, ibu kita, coba. Hanya mungkin tidak kita sadari, itu rentetan ilmu dari orang yang sebelumnya. Sebab nama-nama itu adalah bahasa itu sendiri dari didengar. Ini namanya Quran, ini namanya ini. Ada yang memberitahu, pertama kali memberitahu itu ada. Kenapa itu dimain motor? Ada yang beritahu. Jadi kita, nama-nama itu diberitahu. Dan nama al-wajibul wujud. Yang wajib adanya Allah diberitahu. Kita tidak mengarang nama-nama tersebut. Dan Allah memberitahu melalui lisan para nabi dari masa ke masa hingga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi itu diberi oleh Allah panduan Al-Qur'an, kitab kalau Nabi Muhammad. Nabi terdahulu kitab-kitab suci atau suhuf. Baik. Kalau sudah begini, kok ada orang mengatakan aku tidak butuh kepada nabi. Aku hanya butuh kepada Allah. Ini kedunguan yang nyata. Engkau tidak akan kenal nama Allah kecuali melalui Nabi. Engkau tidak akan bisa sholat kecuali melalui Nabi. Engkau tidak akan bisa puasa kecuali melalui Nabi. Mustahil. Aqimus sholat. Baca Al-Quran. Dirikanlah sholat. Enggak ada di dalam Al-Quran keterangan bagaimana rukukmu, sujudmu. Enggak ada. Al-Quran mengatakan aqimus sholat. Lakukan, laksanakan sholat. Baru cara sholat yang benar diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Indonesia ini memang subur dengan macam-macam. Mengaku Tuhan saja dianggap oleh orang di Indonesia ini. Masyarakat kita ini secara umum. Ini urusan agama, ngaku Tuhan ada yang percaya, ngaku nabi. Sepertinya itu kotoran kambing itu kalau dikeringin, digiling, dibuat donat, dibeli juga ini kayaknya. Ah, akhir-akhir ini subhanallah. Kenapa? Tidak sambung dengan guru, tidak ada pendidikan. Makanya perlu belajar. Nah, guru itu bagaimana? Guru itu bukan ngarang, guru itu mengambil dari orang yang sebelumnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Lah biasanya yang keblinger-keblinger itu adalah jarang berguru itu. Memang hubungan kita sepertinya dengan manusia, seorang guru yang berdiri di depan rumah kita, bersama kita, yang mungkin bersalah seorang guru, iya. Akan tapi hakikatnya dia adalah penyambung kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diputus itu silat, itu tali. Itu biasanya belajar yang ngaco, belajar tanpa guru. Terkagum melihat di internet atau selebaran, oh mengagumkan ini, ikut-ikutan. Bayar 250 melihat Allah. 3 juta masuk surga. Dia percaya, lu katanya orang pinter kadang-kadang. Bukan orang pinter, orang keblinger. Ini lihat di Indonesia itu subur dengan keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh. Dijelaskan nih Mas. Tidak boleh kau putus dari Allah. Tidak boleh kau putus dari Nabi kalau ingin sambung dengan Allah. Dan nanti kalau kita lanjutkan ke bawah untuk bisa sambung kepada Nabi. Nah, ada mana? Ingkar sunnah Nabi SAW. Ada orang mengingkari Nabi. Apakah namanya ingkar sunnah atau namanya ingkar sunnah itu pemberian nama dari yang di luar? Atau namanya Al-Quranin. Saya hanya Qurani, saya hanya percaya dengan Quran. Dungu dia. Siapa yang membawa Al-Quran kepadamu? Siapa yang menjelaskan Al-Quran kalau bukan Nabi? Tapi kan Nabi omongannya kan banyak riwayat yang salah. Riwayat yang salah itu bukan Nabi yang salah, yang membawa riwayat tersebut bukan Nabi yang salah. Sehingga dipilah di situ ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Lah ruwet gitu. Lah karena ruwet makanya punya guru belajar, itulah. Karena itu bukan pekerjaan semua orang, akan tapi itu tugas para ulama menjelaskan. Makanya berpeganglah kepada para guru-guru. Urusan memahami Al-Qur'an. Tidak bisa seenaknya hanya membaca buku terjemahan saja langsung dia menampilkan dirinya sebagai seorang mufassir, ahli tafsir. Terjemahan bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jepang sudah langsung jadi ahli tafsir. Tidak. Karena bahasa Arab itu ada rasanya sendiri yang tidak bisa ditemukan dalam bahasa lain. Bahasa terkaya itu. Baik. Kemudian ingin diputus, memutus dari Allah dengan memutus dari Nabi, ini sudah dihembuskan oleh iblis pada zaman itu. Jangan percaya dengan Nabi, kita percaya dengan Allah saja. Sampai hari ini pun ada memutus kita dari Allah dengan cara memisah kita dengan Nabi, enggak percaya dengan Nabi. Yufarriqu bainallahi wa rusulihi, memisah antara Allah dengan Rasulnya. Dan memisah Allah dengan Rasulnya ini tumbuh terus berkembang. Sebab begini loh, syaitan itu kalau pengen menjauhkan kita dari kebenaran, kita tidak langsung dicabut dari kebenaran. Karena setan itu cerdas. Tapi kalau setan itu ingin mengeluarkan kita dari kebenaran dengan cara diiming-iming kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk masuk kepada kebatilan. Ini selalu begitu setan itu. Setan itu kalau pengen mengeluarkan kita dari kebenaran yang sesungguhnya, tidak langsung dimasukkan ke dunia kebatilan, tidak. Dirindukan seolah-olah kebenaran, baru setelah pindah ke sana, tatanya apa? Isinya adalah kebatilan. Itu setan. Setan tidak pernah menyeru, hei berzinalah engkau, hei mujudilah engkau, hei, enggak. Akan tetapi dikemas oleh setan. Dibuai oleh setan. Baru setelah itu apa? Dipikir itu sebuah kebenaran. Itulah orang tersesat. Nabi diingkari. Aneh betul. Dan itu pengikutnya besar. Yang mengingkari Nabi SAW, pengikutnya besar aja. Tidak percaya dengan Nabi SAW, aneh. Sehingga akibatnya apa? Sholat pun bagi dia tidak penting. Sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Zakat pun ikut aturannya sendiri. Karena enggak ada keterangan dari Nabi aturan zakat seperti yang rinci dalam kitab fikih itu enggak ada, karena itu semua diambil dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup penjelasan Nabi, karena penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu pemahaman baru lagi dijelaskan oleh para ulama. Tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan Nabi dan antara Nabi dengan para ulama. Yang memahami firman Allah adalah Nabi, dan yang faham sabda Nabi adalah ulama-ulama yang membekali dirinya dengan perangkat-perangkat untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah di situ pemahaman para ulama yang sudah dibukukan dari masa ke masa, tinggal kita mengambilnya saja. Lah upaya untuk menjauhkan dari Allah dan Rasulnya ada. Muncul pengingkar-pengingkar sunnah Nabi. Kafir. Masuk bab ini sama. Termasuk kafir nih. Kelihatannya berbeda iman kepada Allah, tapi tingkatannya sama. Sampai terus ke belakang mengingkar apa, memisah kita dari Allah melalui menjauhkan Nabi. Bukan Nabi yang dijauhkan, akan tapi apa, kita pengen diputus dari Nabi. Kalau putus dari Nabi, sebenarnya putus dari Allah. Contoh, menanamkan kebencian kepada siapa yang menukil ilmu dari Nabi SAW. Tokoh-tokoh besar yang mengambil ilmu dari Nabi difitnah, seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah pembawa riwayat dari Nabi yang paling banyak, minal mukthirina fi riwayatil ahadith, orang yang paling banyak membawa riwayat-riwayat hadis. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW, orang yang paling banyak membawa hadis. Difitnah sesaat dikatakan Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai pelacur, naudzubillah, lidah busuk, lidah kotor. Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini upaya model-model kayak begini. Tujuannya apa? Kalau terpisah dari penyambung ini akan pisah dengan Nabi SAW. Kita tidak akan kenal Nabi kecuali melalui mereka-mereka. Kita enggak ketemu Nabi. Bagaimana kita bisa bersambung kepada Nabi kalau sudah dipatah, diputus itu tali? Ini juga muncul yang demikian itu. Dengan bermacam-macam upaya. Subhanallah. Unik. Difitnah macam-macam, di sesaat dikatakan Sayyidina Abu Bakar perampok kekuasaannya, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, sesaat Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan semacam itu, Sayyidah Hafsah dan Sayyidatuna Aisyah dikatakan sebagai wanita-wanita kotor yang diselundupkan ke rumah Nabi SAW. Ajib. Nabi SAW berurusan dengan orang pelacur. Kita saja kalau punya bapak, tiba-tiba kita punya ayah saja, kalau tiba-tiba mendengar cerita ayah kita mempunyai seorang istri pelacur, kita sudah malu untuk menyebutnya. Dan kita katakan itu aib bagi seorang bapak, kan? Bagaimana dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah kemasukan di dalam rumah tangganya seorang pelacur? Ini upaya-upaya ini. Dan dari musuh Allah ini bermacam-macam. Sesaat menjauhkan dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanamkan kebencian. Sayyidina Imam Ali yang sudah dikatakan minal asyra al-mubasyirin bil jannati, 10 orang yang bakal masuk surga. Mulai mencoba menodai imam-imam besar seperti Imam Ali. Merendahkan Imam Hussein. Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, memutus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya-upaya. Makanya kita harus cerdas betul, setan terus berpikir. Setan tidak akan langsung mencabut, kamu jangan dekat kepada Allah. Enggak. Percaya kepada Allah, tapi agar keyakinanmu tidak berguna bagaimana? Jangan percaya Muhammad sebagai Nabi. Jangan percaya kepada penyambungnya. Akhirnya putuslah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu kelompok dengan orang kafir, cuma beda modelnya. Sama nanti, mengingkari para sahabat Nabi, keluar dari iman. Membenci ahli bait Nabi, ahli bait Nabi seperti Imam Ali. La yubghiduhu illa kafir. Tidak membenci Imam Ali kecuali kafir. Orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus, ini upaya-upaya. Ini isyarat yang sangat jelas dari firman Allah ini, tujuannya adalah menjauhkan dari Allah, dipisah dari Nabi, ke bawah dipisah dari sahabat Nabi, dipisah dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu, habislah. Sementara asas agama kita itu adalah dua. Dua pilar raksasa yang tidak bisa digeser satu. Dan harus ada dua-duanya. Likulli dinin asas, kita punya pilar raksasa. Yaitu apa? Mahabbatu ashabi rasulullah wa mahabbatu ahli bait Nabi SAW. Dua-duanya harus pakai. Kalau pilar ini diruntuhkan satu, hancur. Dan ini ada pemilahan pilar ini. Mencintai sahabat Nabi pincang, dengan ahli bait Nabi tidak simpati. Ada mengaku cinta ahli bait Nabi, akan tapi tanpa disadari mereka merendahkan para sahabat Nabi, mencintai ahli bait, membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keberhasilan, itu hebatnya syaitan. Dan mereka dengan keyakinan seolah-olah mereka sambung dengan Allah, tapi terputus itu semuanya. Makanya manhaj kita sangat jelas, mahabbat ahli bait, mahabbat ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bermacam-macam orang kafir itu seperti itu. Orang keluar dari iman bermacam-macam. Wa yaquluna, dan mereka ini ada lagi sekelompok yang mengatakan bahasanya, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Iman kepada sebagian nabi dan tidak iman kepada sebagian yang lain. Ada lagi. Beriman kepada Sayyidina Musa alaihissalam, tidak beriman kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Beriman kepada Sayyidina Isa, tapi tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Nabi tapi mengingkari salah satu Nabi, apalagi Nabi Agung, Nabi Pungkasan, maka ketahuilah sungguh itu adalah hakikat kekafiran. Maka dari kita pun lihat, dari umat Islam yang mengingkari Nabi Isa sebagai Nabi, kafir, keluar dari iman. Sebab memang tidak boleh kita memilah-milah. Kita wajib meyakini, karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kita harus percaya Sayyidina Musa alaihissalam sebagai Nabi. Kita percaya Sayyidina Ibrahim sebagai Nabi. Yang mengingkari Nabi-Nabi itu, yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yang Al-Quran adalah mutawatir, sudah pasti benar ayatnya turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengingkari adalah keluar dari iman. Ini jelas, orang Yahudi keluar dari iman. Kenapa? Mereka tidak percaya dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani keluar dari iman karena mereka tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad dan nabi sebelumnya. Jadi setiap nabi itu akan menyebut siapa nabi yang akan datang setelah itu. Ada kabar gembira bahwasanya akan ada nabi setelah nabi tersebut. Sayyidina Musa alaihissalam memberikan tentang akan adanya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan Sayyidina Isa memberitahu tentang akan adanya Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Begitu sebaliknya, Nabi yang datang berikut akan bercerita tentang Nabi sebelumnya. Karena mereka adalah tidak bisa dipisahkan. Sehingga di dalam Al-Quran disebut tentang Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Dan harus diyakini. Dan untuk menunjukkan bahasanya, manhaj dalam akidah sama mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam sampai Sayyidina Rasulullah. Tuhan tetap Tuhan satu, maha tunggal Allah. Yang dengan sifat-sifat yang selama ini dipelajari. Jadi akidah yang kita pelajari tentang sifat 20 itu, misalnya. Sifat 20 adalah sebagian dari sifat Allah. Sama dibaca juga oleh pengikut Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Allah adalah juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, tidak akan berubah. Masalah akidah tidak akan bisa berubah. Masalah urusan-urusan muamalah yang tidak ada hubungannya dengan akidah, ya haram pada zaman Sayyidina Musa, tidak haram pada zaman kita, atau sebaliknya. Di dalam urusan furu', urusan bukan urusan akidah. Misal masalah perbedaan cara menutup aurat, perbedaan cara ibadah, sholat, perbedaan cara membayar zakat dan seterusnya. Ini ada. Karena itu, misalnya membayar sholat sendiri ada perintah, cuman caranya beda. Membayar zakat sendiri ada perintah, cuman caranya beda. Tapi pada dasarnya ada, tapi tentang keimanan tidak akan berbeda. Ilmu keimanan yang diajarkan Sayyidina Musa alaihissalam sama Tuhan Maha Tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka di saat mereka mengadakan Tuhan Uzair, keluar dari iman. Sayyidina Isa alaihissalam adalah Nabi Agung, Nabi Mulia. Yang terbukti bahasanya kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam di dalam Al-Quran lebih mulia daripada keberadaan Sayyidina Isa dalam Injil yang telah dipalsukannya. Karena Sayyidatuna Maryam dalam Islam adalah wanita mulia yang tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Karena ditiupkan di dalam perut Sayyidatuna Maryam janin melalui malaikat, tiba-tiba ada di dalam kandungannya, tidak pernah disentuh oleh seorang lagi. Jadi Sayyidatuna Maryam di dalam Islam lebih mulia, lebih suci daripada Sayyidatuna Maryam yang ada di dalam agama lain. Sangat mulia. Kenapa? Kebenaran ini kita percaya dan tidak akan membeda-bedakan. Maka yang mengingkari Sayyidina Musa adalah kafir. Walam yufarriku baina ahadim minhum wa yakuluna nu'minu bi'ba'di wa nakfuru bi'ba'di nu'minu bi'ba'din wa nakfuru bi'ba'din. Kami beriman kepada sebagian tapi kami tidak percaya dengan sebagian, enggak diterima. Tapi ketahuilah bahasanya iblis selalu membuat kerusakan. Ayat-ayat semacam ini selalu digunakan, ayat banyak ayat Al-Quran itu digunakan oleh musuh-musuh Allah untuk tujuan busuk mereka. Akhir-akhir ada zaman, misalnya kita kembalikan kepada zaman nabi-nabi semuanya agamanya benar, begitu. Nabi Musa mempunyai agama benar, Nabi Ibrahim punya agama benar, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kita semua adalah satu usul, satu sumber yaitu kepada Nabi Ibrahim, sehingga membuat agama Nabi Ibrahim langsung ke atas sana. Sehingga harus mempercayai agama Yahudi, agama Nasrani. Loh, kita tidak mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tapi kita mengingkari agama yang sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Karena Allah Maha Tunggal, tapi dalam agama Yahudi tidak. Kita tidak mengingkari agama yang dibawa oleh Sayyidina Isa alaihissalam, akan tapi kita mengingkari apa yang telah dirusak oleh pengikut Sayyidina, orang yang mengaku pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Cuman upaya akhir zaman itu mengatakan, lo agama Nasrani kan juga agama Nabi Isa, lo kok kenapa kamu orang Islam kok tidak mau, semua agama ini sama. Ente keblinger. Makna yufarrik ini bagaimana, makna membeda-bedakan ini, makna menjerumuskan itu kayak apa? Kan sudah disebutkan, seolah-olah percaya tapi sebenarnya tidak percaya. Kenapa? Pemahamannya yang salah. Seolah-olah percaya tentang Sayyidina Isa alaihissalam, akan tapi dia keluar dari keimanan. Kenapa? Mempercayai Sayyidina Isa sesuai dengan cerita yang telah mereka buat. Sayyidina Isa sebagai manusia mulia dilahirkan dari seorang ibu yang tidak pernah disiap dijamu oleh seorang laki-laki, dengan kelahiran yang sangat istimewa tanpa seorang ayah, dan beliau punya mukjizat yang sangat banyak, dan kita meyakini, tapi ternyata dirubah menjadi Tuhan. Nah, salah. Alasannya karena dia lahir tanpa seorang bapak, maka bapaknya adalah Allah misalnya. Oh, tidak, Sayyidina Adam lebih pantas lagi tanpa bapak, tanpa ibu, Sayyidina Adam alaihissalam. Ini kesalahan di dalam pemikiran ini, tapi seolah-olah tetap membawa Sayyidina Isa. Makanya ada sebagian dari kaum muslimin yang keblinger, kaum munafikin itu pengen memaksa kita orang Islam mengakui Sayyidina Isa yang dipalsukan tadi, Sayyidina Musa yang dipalsukan tadi, yaitu Sayyidina Isa yang sudah dianggap sebagai Tuhan. Tidak, kita tidak boleh percaya itu semuanya. Dan ahli kitab dengan keyakinan itu adalah kafir. Dan yang mengatakan kafir adalah Al-Quran, bukan kita. Al-Quran menjelaskan, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab termasuk golongan orang-orang kafir. Tapi ingat, mengatakan mereka kafir bukan berarti kita harus menusuk mereka, membunuh mereka. Oh tidak, ini masalah keyakinan yang harus kita jelaskan. Orang Nasrani menurut orang Islam adalah kafir. Ini enggak repot sebetulnya, karena orang Nasrani menganggap kita adalah kafir. Saling mengkafirkan ini adalah karena keyakinan, bukan kita saling menodai nanti setelah itu, bukan kita saling menyakiti, tidak. Karena mereka juga tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan mereka pun tidak perlu membohongi umat mereka. Kaum di luar Islam sendiri, mereka tidak pernah membohongi umat mereka. Mereka tidak pernah berkata Islam itu sama dengan agama kita, enggak ada. Tanyakan kepada mereka, lihat. Mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya Islam itu agak sama dengan agama kita, mereka itu. Apakah dari orang Nasrani, Yahudi? Hanya orang Islam kelbinger saja mengatakan semua agama itu sama. Ini kan kerusakan. Jadi rusaknya keimanan itu kalau kita simpulkan lagi dengan dua model. Rusaknya keimanan dengan dua model, kalau pertama tadi mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, mengingkari Allah Subhanahu wa taala ini adalah rusaknya keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tetap iman kepada Allah, akan terlebih diturunkan pangkat derajat Allah sehingga ada yang disamakan dengan Allah. Jadi kalau mengatakan ada yang sama dengan Allah, nurunkan pangkat yang jadi disamakan. Contoh manusia, tentang pangkat manusia, seorang wajar pemabuk dan sebagainya, pemabuk dengan kejahatannya, pejudi dan dengan kejahatannya. Ada seorang alim, soleh, ahli ibadah, kita menyanjung dia dan sebagainya. Lalu kita katakan bahasanya Dia adalah panutan kita. Dia adalah orang yang harus kita tiru. Baik. Menyanjung, benar. Percaya akan adanya seorang alim yang dipercaya. Tapi sisi lain, tiba-tiba ada seseorang yang tidak punya kelebihan seperti orang alim, tidak punya sifat-sifat seperti seorang alim, lalu kita angkat. Pemabuk, penjudi tadi. Ini juga menjadi suri teladan. Tidak beda antara ini dengan dia. Mengangkat sesuatu yang rendah, artinya merendahkan sesuatu yang tinggi, setinggi sama. Kalau kita mempercayai adanya Allah, tidak cukup. Kalau kita mempercayai Tuhan Allah, dengan benar keimanan kita, jangan sampai ada di antara hamba Allah yang kita sifati seperti sifat Allah. Kalau kita menyifati dari hamba Allah seperti sifat Allah, arti menurunkan derajat Allah. Itu hakikat kekafiran. Menuhankan manusia, hakikat kekafiran. Wong dia ciptaan Allah kok dibilang seperti, kok dibilang Tuhan. Berarti Tuhan kayak dia dong. Tuhan kayak dia, gak bisa. Maka ini adalah kerusakan-kerusakan. Mempercayai Nabi Muhammad harus. Yang tidak percaya Nabi Muhammad, biarpun percaya kepada Sayyidina Isa, kepada Sayyidina Musa, tidak akan diterima iman. Tapi sampai di sini, sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jangan percaya di saat ada pengaku-pengaku Nabi di akhir zaman. Keluar dari iman. Sebab jika ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu telah menghancurkan syariat sebelumnya. Arti apa? Syariat ini batil semuanya nanti. Karena apa Nabi itu dengan wahyunya, tentu harus dipercaya dong. Berarti ada syariat baru lagi nanti. Kecuali nanti Sayyidina Isa alaihissalam akan turun, tapi itu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengatakan Sayyidina Isa, Nabi adalah Allah dan Rasulnya. Dan yang menceritakan akan turun adalah Allah dan Rasulnya. Lalu kalau orang akhir zaman begini, tiba-tiba ngaku Nabi ini. Seperti contoh Ahmadiyah. Dengan jelas mengatakan, man amana bi Musa walam yu'min bi Isa, wa amana bi Isa walam yu'min bi Muhammad, wa amana bi Muhammadin walam yu'min bil maw'ud. Maw'ud ini adalah Mirza Ghulam Ahmad. Fawa fi da'iratil kufri, maka orang itu masih dalam keadaan kafir. Ada tambahan Nabi. Beriman kepada Sayyidina Musa enggak cukup, harus beriman kepada Sayyidina Isa. Kalau iman kepada Sayyidina Isa, tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad, tidak dianggap. Beriman kepada Sayyidina Muhammad, kalau tidak beriman dengan maw'ud ini yang dijanjikan, ismuhu Ahmad, dan Ahmad di sini bukan Nabi Muhammad maksudnya, maka dia adalah tetap di dalam daerah kekafiran. Ini sudah sangat jelas dan diyakini. Itu contoh yang punya organisasi besar. Yang muncul kecil-kecil di pojok sana, ngaku Nabi, perempuan ngaku Nabi, besok ngaku malaikat, tahun depan ngaku Tuhan, naik lagi. Setelah itu apa? Menciptakan Tuhan nanti mungkin. Ini herannya itulah, kok ada yang percaya itu. Subhanallah. Baik. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila. Tujuannya itu apa? Mereka membuat kelompok baru, agama baru sebetulnya itu. Jadi orang-orang yang tadi itu loh. Betul membuat agama baru, percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Rasul. Terus pakai apa nanti? Ya takhidu da baida dalika sabila, membuat agama baru dia. Loh agamanya unik, enggak percaya Nabi Muhammad. Terus bagaimana pemahamanmu tentang Al-Qur'an? Ya, saya buat sendiri dong. Oh iya, agama baru tapi pakai nama Islam Nabi Muhammad. Yang membuat adanya nabi baru tadi seolah-olah percaya Nabi Muhammad, percaya. Oh, tapi percaya Nabi Muhammad kau enggak patuh dengan Nabi Muhammad. Nah, ya takhidu baida dalika sabila, membuat agama baru dan muncul. Dia memutus silah kita dengan Rasulullah, seperti munculnya pencacian kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikatakan enggak benar, enggak benar, enggak benar. Lalu agama siapa yang kau anut? Buat sendiri. Yattakhidhu baina dhalika sabila, membuat baru. Karena apa? Karena cerita ini sudah diputus, enggak ada hubungan lagi, karena Allah melalui Rasul. Rasul dengan umat diputus. Lalu umat ini ikut siapa? Ini loh, aku punya yang baru. Oh hebat, kamu punya yang baru. Yattakhidhu baina dhalika sabila, membuat agama baru. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka hakikatnya adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, telah disiapkan oleh Allah Untuk orang-orang kafir itu satu seksa yang benar-benar menjadikan mereka terhinakan nanti di akhirat. Tapi walladzina amanu billah, yang iman kepada Allah wa rusulihi dan para utusan-utusan Allah sebagai utusan, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak memilah-milah, mempercayai semuanya dan hubungan terus dijaga, tidak diputus keimanan kita dengan Nabi, tidak diputus, ulaika safa nu'tihim, ulaika safa yu'tihim ujurahum, Allah akan berikan kepada mereka pahala-pahala yang besar. Wa kana Allahu ghafuran rahima, isyarat kepada siapapun yang tersesat. Hei yang tersesat, yang terjerumus dengan akidah-akidah yang sesat itu, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Kasih. Kembalilah kepada Allah. Wa kana Allahu ghafura, Allah Maha Pengampun, kembali. Jangan terus dalam kesesatanmu. Dan rahim juga Allah Maha Kasih. Jika engkau tidak menoleh kepada sifat kemuliaan ini, engkau akan tertinggal dari pengampunan Allah dan akan tertinggal daripada kasih sayang Allah, sehingga akan terhinakan. Bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, di dunia pun sudah terhinakan. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, subhanallah, kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas kajian tafsir yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin semuanya, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, dan juga akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga para pendengar di tempat Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan kirimkan pertanyaan Anda dari sekarang melalui laman Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albahja atau melalui laman telepon di nomor telepon 0231-830-8929 dengan password Allahumma Albahja TV Radioku Allahumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, jamaah sekalian yang berbahagia. Akhir-akhir ini banyak kejadian yang terjadi. Baik ada aliran agama yang menyesatkan. Lebih dari itu, terjadi teror di Jalan Sarinah, di Jalan Tamrin Sarinah Jakarta. Banyak orang yang meninggal, ada yang meninggal, ada juga yang banyak yang luka-luka berat. Tentunya ini ada kelompok yang bertanggung jawab, yaitu ISIS. Kelompok ini kelompok Islam radikal, baik yang ada di Syria, Suriah, maupun yang ada di Irak. Dan apa, selain itu juga melaksanakan jihad dan amalia. Tentu ini sangat menyesatkan, sangat menyesatkan. Pertanyaannya, bagaimana mensikapi kejadian tersebut yang berkedok Islam yang menyesatkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya mau tanya, jika ada seorang suami istri yang tidak punya anak dan punya harta bersama karena usaha merintis bersama dan istrinya meninggal dunia, bagaimana cara membagi warisnya? Apakah harus dibagi dua? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah, kalau munculnya nabi-nabi palsu itu dari masa ke masa ada. Jadi bagi orang yang punya pendidikan dan punya ilmu itu sudah tidak pernah kaget. Sudah disebutkan, nanti ada dajjalah, ada dajjal-dajjal kecil. Ada setelah Nabi wafat, nanti ada orang ngaku-ngaku Nabi. Terus ada. Pada zaman Nabi, jangan kan. Ada Nabi yang sesungguhnya masih ada orang berani ngaku Nabi kok. Apalagi Nabi setelah wafat. Usailama al-Kadzab ngaku Nabi. Kalau Nabi punya wahyu, dia buat wahyu. Pada zaman Nabi ada orang ngaku Nabi. Usailama al-Kadzab itu membuat wahyu. Penyair hebat dia. Karena dia merasa punya keahlian seperti keahlian Nabi, maka terpacu untuk Nabi itu bukan seorang penyair, akan tapi kalimat yang dibawa oleh Nabi penuh dengan nilai sastra. Al-Quran sendiri seperti apa? Musailamah adalah seorang penyair, penyair ulung dia. Sehingga terpacu untuk mengaku Nabi dia. Pendusta. Sampai suatu ketika ngomong sama temannya, sama satu sahabatnya tentang keadaan dia waktu ngaku Nabi. Gimana menurut ente? Tentang keadaan saya waktu ngaku Nabi ini. Temannya itu ngomong, aku yakin betul kalau kamu itu sebetulnya yakin juga kalau saya tidak percaya dengan kamu. Dia ngerti mustahil hayal. Membuat firman waktu datang ada satu ayat. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim taran ababil tarmihim bi jarah bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Maknanya itu ada. Dan indah il. Dia berkata, waqad nazala alaina al-yawm wahyu. Dia mengatakan, telah turun hari ini juga wahyu kepadaku. Apa itu wahai Musailamah? Al-fil, gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Ketawa orang. Dan terus panjang ini. Dia membuat syair tambah dihinakan, akhirnya orang ketawa ini. Sebenarnya dia sendiri yakin kalau orang itu enggak percaya, cuman begitulah. Itu si siapa itu enggak tahu namanya, enggak usah disebut. Itu dia percaya kalau umat itu enggak percaya aslinya. Hanya orang tertipu saja. Ini masalah ini. Jadi kalau masalah ada orang ngaku-ngaku Nabi itu bisa diselesaikan dengan kaidah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, selesai. Hanya orang tertipu saja yang masih mempercaya itu. Pasti dia kurang belajar, gak punya guru dan sebagainya. Dan dia yang bakal tertipu dengan dajjal-dajjal lebih hebat dari itu semuanya. Dajjal gak cukup ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Orang hamil bilang lahir, lahir kok. Gak hamil, hamil. Mati, dihidupkan. Tumbuhan langsung gede. Dajjal dipanggil orang di Amerika, datang sekarang ke Amerika langsung. Datang ke Jepang, lompat ke Jepang langsung. Orang pada percaya kalau Dajjal itu tuh Tuhan. Karena bagaimana tidak percaya? Orang lapar, kenyang kamu nanti. Sakit, sembuh. Buta, sentuh matanya, terbuka. Orang percaya kalau Dajjal itu apa? Tuhan, karena begitu dahsyatnya. Tapi ahli iman tuh ngerti orang berpikir, lah kalau ente Tuhan, lah kok mata ente sebelah? Sebetulnya ngaku tuh, yang mempercaya itu sendiri bingung. Ente nyembuhkan orang yang buta, kenapa mata ente sebelah kayak gitu? Sebetulnya tidak percaya kalau itu Tuhan, cuma dikuasai oleh hawa nafsunya. Tidak punya guru, tidak punya iman sebelumnya sehingga kemakan. Sama hari ini. Oh, aku percaya kepada Nabi palsu. Orang akhir zaman ini selesai. Itu paling gampang. Kalau orang ngaku-ngaku Nabi itu enteng, mudah dijauhkan. Yang menjadi masalah itu yang ngemas pemikiran itu loh. Seolah-olah Islam menyelesatkan orang itu. Sehingga muncullah orang-orang seperti yang ditanyakan. Orang-orang pembunuh, perampok atas nama dakwah, pembunuh. Kita tidak mengarah kepada namanya ISIS saja. ISIS itu kan salah satu bayi yang dilahirkan oleh kelompok tertentu. Makanya kami lebih luas pemandang. Cara pandang kami lebih, kami pandang ke Allah lebih luas lagi. Kalau ada ISIS, maka ISIS adalah salah satu bayi yang dilahirkan oleh kelompok yang dikit-dikit mengkafirkan. Dan apakah anak itu diaku atau tidak, ini urusan ente. Urusan ente yang telah melahirkan itu semuanya. Orang Islam kok dianggap kafir, gara-gara tawasul kafir, gara maulid Nabi syirik, gara ini, itu bubit dari itulah. Makanya ISIS itu adalah bayi yang dilahirkan oleh kelompok-kelompok yang dikit-dikit melihat orang Islam yang lain sebagai kafir. Sebab buah daripada kemurtatan boleh dibunuh dan boleh dibom. Sampai kuburan di Yaman itu diobrak-abrik. Orang meninggal masih diambil, diobrak-abrik. Apa urusannya dengan orang mati? Karena mereka punya keyakinan, katanya ini adalah kesyirikan ada di sini. Loh, itu loh yang suka mensyirik-syirikan itu adalah mboknya itu. Ada sebagian orang langsung mencaci urusan ISIS-ISIS saja. Oh bukan, permasalahannya tidak sampai di situ. Ternyata yang suka mengkafirkan, oh enggak, ISIS enggak benar, enggak benar. Oh tapi dia lahir dari perutmu itu. Dari pemikiranmu itu. Dan berkembang lah itu ya, dari mulai dari abad ke-7 itu pengkafirannya hanya urusan tawasul, maulid. Sekarang berkembang. Lihat ceramahnya pun dikit, "Lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Mengkafirkan pejabat-pejabat karena Pak telah memberikan hukum selain hukum Allah. Faulaika humul kafirun. Hukum-hukum Allah. Yang tidak menjalankan hukum Allah adalah kafir langsung. Sak presiden kafir, ini kafir. Loh, kok enak? Tidak mudah kita mengatakan presiden itu kafir atau gubernur kafir gara-gara menjalankan hukum selain hukum Allah. Dayat wa ulaika hul fasikun. Bisa saja mereka tetap dalam keimanan karena sistemnya seperti itu, dia mengingkari, tetapi iman masih ada. Kalau fasik ya seorang pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam tapi dia masih percaya syariat Islam adalah syariat nomor satu, dia tetap iman, cuman fasik. Fa ulaika hul fasikun. Ayat kan kita. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Ada tiga martabat. Kenapa kita ambil satu saja? Lalu mengkafirkan pemerintah, kafir, kafir, kafir. Loh kok enak? Lah dari sinilah muncul lahirlah bayi-bayi pengebom itu. Kalau seandainya anak yang ngebom itu kemarin duduk dengan seorang guru yang ahli istiqomah, itu saudaramu. Kalau dia sesat, bawa kepada kebaikan. Tidak akan ngebom. Itu namanya salah berpikir. Bukan salah orang tersebut. Dia adalah orang-orang awam sekali kok. Yang masuk dalam itu semua adalah orang yang awam. Bukan tercatat di sebuah pesantren, dia adalah yang rajin ngaji, khusyuk, berbuat baik banyak dengan orang. Bukan. Adalah orang-orang awam yang tidak tahu siapa dia. Capek hidup, ayo ke surga. Bidadari sana dapat surga, surga, surga. Jadi, sehingga kalau bicara kami tidak akan mengarah kepada ISIS. Nanti takut orang hanya ngurusi ISIS tok saja. Sementara nanti akan tumbuh hal-hal yang macam-macam. Dan bisa saja pengebom itu tidak ada hubungannya dengan ISIS. Rupanya adiknya ISIS mungkin itu ada. Lahir dari ibu yang sama tadi, yang dikit-dikit kafir, itu sesat. Kok ada masjid dibom di Cirebon waktu itu di kantor polisi? Aji, gimana? Dan waktu itu ISIS belum ada itu. ISIS belum meluar itu. Pengeboman sebelumnya di mana itu? Sebelumnya ada pengeboman-pengeboman juga. Tidak, ISIS belum ada suara. Jadi kita tidak berbicara tentang ISIS secara khusus. Akan tapi ISIS juga semuanya itu adalah saudara-saudara kita yang kepleset. Kita tarik, ayo. Mereka salah cara berpikir mereka. Kalau seandainya mereka duduk dengan orang yang benar cara berpikirnya, tentu keberaniannya akan diarahkan kepada perjuangan yang benar. Kalau seandainya itu yang kemarin itu misalnya, subhanallah, dengar seruan, ayo kita jihad di Palestina sana. Oh, salah, aman dia. Tidak rugi matinya di sana. Disanjung oleh malaikat, disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Belum lagi nanti ada, tapi kan kadang-kadang bisa buatan Yahudi dan sebagainya. Loh, kalau Yahudi, orang di luar Islam membuat seperti itu, kan dari dulu sudah tahu kita. Cuman kita tidak harus begitu. Tidak harus kita menisbatkan urusan ini kepada Yahudi, Nasrani, enggak. Dari Nasrani, Yahudi sudah dari dulu, Al-Quran sudah menjelaskan, walan tartu angkal Yahudu walan Nasoro. Akan tapi kita lebih ngurusi rumah tangga sendiri itu loh. Ada pemikiran-pemikiran yang di dalam Islam yang mengajak orang untuk teror ekstrim. Itu ada. Kita selalu menisbatkan kesalahan itu kepada orang di luar sana. Orang di luar sana memang mereka tidak rida dengan Islam, tentu akan membuat bermacam-macam upaya untuk menghancurkan Islam. Iya, akan tapi kenapa kita tidak sibuk ngurusi rumah tangga sendiri? Di dalam rumah kita ini ada salah cara berpikir. Mulai dari anti madhab, anti ulama, anti wah macam-macam. Anti sufi. Wah, pengkafiran mulai. Kafir, kafir, kafir. Setelah bicara tentang ini kafir, syirik. Bicara bab lain, bab ridah, bab murtad. Orang murtad adalah orang keluar dari iman, dia syirik. Hukumannya orang murtad adalah dibunuh. Bacanya sepotong-potong langsung angkat pedang. Sehingga punya fatwa boleh dibunuh orang di dalam masjid. Lulu, astagfirullah. Jadi pandangan kita harus lebih ke dalam diri kita sendiri. Jadi ada yang lahir dari orang-orang dari dalam Islam itu sendiri, Islam yang salah pemikirannya. Dan kami selalu menjauhkan bahwasanya apa kesalahan yang ada di dalam Islam dihubungkan dengan orang di luar. Kita selalu menjauhkan. Misalnya ada sekelompok, oh itu adalah ada konspirasi dengan Yahudi dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Mohon maaf, apatah kelompok yang mencaci sahabat Nabi, kelompok yang anti ahli bait, kelompok yang dikit-dikit mensyirikkan, membid'ahkan, lalu kita katakan itu adalah ada kerjasama dengan Yahudi. Oh, tidak. Saya tidak pernah ngomong begitu. Sebab ada di antara mereka yang benci juga dengan Yahudi. Jika mereka dengan keyakinan bahasa ini benar, tidak ada hubungannya dengan Yahudi. Bahkan ada sebagian dari kita menuduh itu karena dibayari, kasih duit dan sebagainya. Oh, tidak ngomong gitu, jangan ngomong. Salah berpikir dia. Ada di antara mereka berjuang juga sampai rela mati loh dia. Jangan selalu menisbatkan kesalahan ke orang lain. Ini adalah kita tidak maju nanti di kita. Ada kelompok yang sudah mencaci kami, mengkafirkan, merusak masjid itu. Oh, itu Yahudi, Yahudi, Yahudi. Loh. Kita salah di dalam rumah kita ini. Jangan dihubungkan dengan Yahudi, Yahudi dulu. Yahudi dari dulu, iya memang sudah. Enggak senang. Akan tapi salah pemikiran di dalam Islam itu sendiri. Kalau kita katakan, wah ini adalah kamu dengan Yahudi. Dia bisa marah. Oh, saya paling benci dengan Yahudi. Dia ngomong gitu. Bahkan dia rela mati untuk berperang dengan Yahudi. Rela. Karena Pak, dia orang awam yang salah cara berpikirnya, dicekoki oleh pemikiran-pemikiran salah. Sehingga dia rela ngebom, bunuh diri dan sebagainya atas dasar jihad. Oh. Dan dia yakin dia keluar duit bahkan di antara mereka. Kalau dikatakan, "Wah, karena kamu dapat duit banyak ya kiriman dari negeri anu sana, dapat duit." Tidak boleh kita ngomong gitu. Bisa saja, "Oh, enggak. Alhamdulillah, saya enggak keluar, saya enggak menerima duit, bahkan saya keluar duit." Ada mereka keluar duit. Ayo coba sedikit cerdas kita mencermati permasalahan di dalam rumah kita sendiri ini. Kami seru kepada aparat pemerintah, Kapolri dan yang lain sebagainya, cermati ada kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di dalam tubuh umat Islam tapi bukan Islam itu. Salah berpikir. Islam indah. Kita adalah Islam ahli sunnati wal jamaati al-asyari sufiyati dengan dunia tasawufnya. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf coba mengajari kelembutan hati, kasih sayang. Gak akan kebayang membunuh apalagi ngebom. Gak kebayang kalau kenal dunia tasawuf. Mana rahmat, mana kasih sayang. Cermati untuk orang yang dikit-dikit ahli tasawuf syirik. Ahli tasawuf membawa bid'ah. Abu tasawuf menyeru kepada kesyirikan. Inilah orang yang suka mencaci maki. Ini adalah bibit. Gak usah bicara tentang ISIS. ISIS di negeri dan sana, akan tapi muncul orang-orang semacam ini. Tolong cermati. Mana keindahan setelah itu? Jika orang dikit-dikit dikafirkan dan dikafirkan, sikap kita adalah kembali kepada manhaj kita. Manhaj ahli sunnati wal jamaati, tengah. Asy'ariyati, dengan pemikiran akidah yang jelas. Sufiyati, imajarkan kasih sayang dan kelembutan hati. Tapi tetap punya akidah. Kalau kita mengatakan orang Yahudi keluar dari kafir, orang ini, itu wajar mengatakan. Itu adalah hukum, masalah akidah. Ini kafir, ini muslim, ini kafir. Tapi bukan berarti kita ngajak perang. Wong orang kafir sendiri tidak boleh lo kita bom. Lah kok orang Islam dibom? Ini gimana cara berpikirnya ini? Islam, hei orang di luar Islam, Anda tidak usah ragu. Dan kami tidak pernah merasa perlu perang kepada Anda kecuali karena kesalahan misalnya Anda memulai dalam peperangan. Dari dulu orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Nabi pun mengizinkan mereka hidup bersama Nabi. Asalkan jangan membuat keonaran. Sehingga hidup berdampingan antara orang Islam dengan Yahudi wajar. Masalah keyakinan, kita tidak bisa kebawa kepada keyakinan mereka. Menghukumi seseorang keluar dari iman seperti orang Yahudi dan Nasrani bukan berarti kita harus perang dengan mereka. Tidak. Sebetulnya sebaliknya juga serupa. Orang Yahudi dan Nasrani menghukumi orang Islam adalah sebagai seorang yang kafir. Mengatakan ini adalah keluar dari iman adalah kaidah, masalah keimanan. Tapi setelah itu bagaimana interaksi dengan mereka adalah sebagai manusia yang hidup di semesta ini. Kita harus tolong-menolong dalam kebaikan. Kalau dia sakit, wajib kita kasih obat dan seterusnya. Tapi tidak boleh campur aduk urusan keyakinan itu. Nah, ini dengan orang di luar Islam saja, Nabi Muhammad mengajarkan kelembutan. Di dalam peperangan pun bagaimana Nabi menyebutkan. Kalau dalam peperangan yang dahsyat, di medan laga, harus ada aturan perang. Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh sipil. Jangan kau bunuh orang tua. Lah ini siapa yang dibom kemarin itu, lihat. Pendidikan dari siapa itu? Kalau dinisbatkan kepada Islam, memang itu muncul di dalam Islam, tapi bukan dari Islam. Harus paham makna ini. Itu cara berpikir yang orang di dalam Islam, tapi itu bukan dari Islam. Nah, ini harus paham. Islam adalah indah. Sehingga kami lebih senang tidak mengarah kepada satu kelompok saja. Sebab kelompok itu kan salah satu anak daripada guru-guru ekstrim tadi. Anak. Dari anaknya banyak nanti. Di setiap negeri ada itu anak ini. Masih ingat pengebuanan tahun 80 berapa tahun, 70 berapa itu ada pengebuan sana. Memang di mana ISIS? Ya. Akan tapi kita lihat itu, ISIS dan yang lainnya itu adalah bayi-bayi yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang tidak bisa nerima pendapat orang lain. Dan gurunya sudah ada, Abdurrahman ibn Muljam. Hidup pada zaman Nabi SAW. Gurunya ada pada zaman dahulu, yaitu orang Khawarij. Gurunya sudah ada. Pada zaman sahabat Nabi ada gurunya. Yang dibunuh adalah enggak main-main. Imam Ali itu yang bunuh adalah orang ngaku dirinya Islam yang jago jihad, menegakkan syariat. Orang Khawarij yang membunuh Imam Ali adalah orang yang disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang tersebut sholat di belakangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dan basah dari air mata, membasahi jenggotnya. Tapi dengan Imam Ali. Keluar Imam Ali dibunuh. Tiga orang yang harus dibunuh waktu itu. Karena alasannya untuk menegakkan syariatnya. Sama. Kasa menegakkan syariat, syariat, syariat. Persis. Tidak ada beda. Alasannya menegakkan syariat. Dia hafal Quran katanya. Oh, oh, oh. Muawiyah, Amr ibn al-As, Imam Ali bin Abi Thalib yang akan dibunuh. Duanya lolos, satu yang kena. Sayyidina Imam bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh. Keluar dari salat. Dan komentar Sayyidina Imam Ali apa? Haula al-kufar ya Imam Ali, apakah mereka dikatakan kafir? La. Hum as'um ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu masih Islam sebetulnya. Cuman dia telah berbuat zalim kepada kita. Kalau kau bunuh, la tumathilu, jangan kau cincang dia. Lihat, kelembutan Imam Ali bin Abi Thalib masih muncul. Jangan kau cincang. Kalau kau kisos, kisos. Tapi jangan kau cincang, jangan kau bunuh dengan cara yang tidak wajar. Allah. Nah, ini ada muncul. Nah, ini biasanya cara pemikirannya itu apa? Tidak bisa menerima pendapat orang lain. Pendapat Imam Ali tidak bisa diterima. Imam Ali dalam kasus pertempuran dengan para sahabat Nabi yang lainnya yang dipimpin oleh Muawiyah adalah ijtihad. Dan memang kebenaran pada Imam Ali dan Muawiyah adalah pada kesalahan. Tapi kita ilah, Muawiyah adalah masuk bab ijtihad, kita tidak usah ngurus perbedaan antara para sahabat. Tapi Imam Ali benar ya. Tapi bukan berarti setelah kita membenarkan Imam Ali lalu kita mencaci habis-habisan sahabat Nabi. Ini kesalahan. Kadang-kadang kita dibawa kepada pertikaian yang sudah berlalu hanya untuk mengotori hati kita. Bagaimana tuh Sayyidat Aisyah dengan Sayyidina Ali dengan perang Jamalnya itu? Bagaimana Sayyidat Aisyah? Oh, okay. Sudah berlalu kisah itu. Dan ada yang bermain yang mengadu domba di Islam itu sendiri. Sayyidina Imam Ali diadu domba dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Muawiyah diadu dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang bermain di situ. Munafik dari masa ke masa tetap ada. Sampai hari ini pun ada pengadu domba itu semuanya. Baik, jadi gurunya itu sudah ada dari zaman Sayyidina Imam Ali, sudah ada yang membunuh Imam Ali adalah Khawarij, mengatasnamakan Islam. Dan ciri khasnya adalah apa? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Menegakkan syariat. Cirinya adalah menegakkan syariat. Dikatakan oleh kata Imam Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar menegakkan syariat, tapi tujuannya adalah kebatilan. Sama, sampai hari ini pun pembunuh-pembunuh itu seolah-olah adalah untuk menegakkan syariat Islam, tapi tujuannya adalah enggak benar. Telah dipakai oleh orang-orang yang salah, telah dipakai. Kemudian setelah itu kita mencari kemungkinan-kemungkinan. Apakah mungkin orang di luar Islam membuat itu semuanya? Mungkin. Karena mereka mencoreng Islam langsung enggak bisa kalau mencaci Islam. Kalau pengen itu kan strategi tu'mah yang sudah kita ceritakan dulu itu. Strategi bahasanya kalau kita ingin menjelekkan orang itu ya jebak dulu, kalau sudah terjebak lalu diangkat. Jebak dulu, dan ini strategi dahsyat itu. Kalau ada orang soleh baik, masukkan perempuan, masukkan satu keharaman dan sebagainya, nanti jebak, diangkat. Buat sesuatu yang atas nama Islam, baru setelah itu nanti kita angkat. Islam itu kayak begitu. Oh, berita kayak pengeboman itu, wah dahsyat. Tapi pembantaian kepada kaum muslimin gak pernah diangkat, kan begitu. Kita gak punya media. Wah, suka, di luar itu luar biasa. Di negeri-negeri di luar Islam sana, Islam itu betul-betul fiqofasil ittiham. Betul-betul dituduh terus. Tapi Allah Maha Kuasa. Bersama WTC, bersama kisah apa, kasus penodaan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuatan film Nabi, karikatur dan seterusnya, di balik kekotoran perilaku mereka, Allah mengungkap kebaikan yang lebih banyak daripada kejahatan yang mereka lakukan. Di barat Islam gara-gara film itu jumlah yang sangat banyak. Karena orang itu waktu itu mula-mula mempercayai saja, akan tapi setelah banyak pergolakan akhirnya jadi penasaran. Akhirnya mereka membaca. Siapapun yang membaca sejarah Nabi asalkan tidak ada kedengkian sebelumnya akan mudah masuk Islam. Tapi kalau membaca sejarah Nabi dari kebencian, jadilah Abu Jahal. Dan orang barat itu memang banyak di antara mereka yang betul-betul ingin membaca. Ada apa sih dengan Muhammad ini? Terus membaca, banyak yang masuk Islam. Diberitakan ribuan. Sampai pembuatan masjid secara massal di beberapa negeri sana. Kenapa? Dari kejahatan yang mereka mereka palsu apa dan kebaikan yang mereka palsukan. Seperti kisah-kisah semacam itu, karikatur Nabi dan sebagainya. Itu banyak orang masuk Islam di balik itu semuanya. Jadi uniknya hidayah. Yang di dalam kaum muslimin kemana fitnah masuk pada pemikiran yang enggak benar. Di luar Islam ternyata berbondong-bondong orang masuk Islam. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Ada masalah suami istri, tidak ada istilah gonogini itu. Hakmu adalah hakmu wahai istri. Hakmu adalah hakmu wahai para suami. Islam menjaga hak. Kalau seorang istri punya harta miliknya sendiri, ya miliknya sendiri. Bukan berarti langsung dipotong berdua dengan suami. Atau suami, seorang suami menikah dengan seorang perempuan punya tanah 1 hektar. Besok cerai, ya tanah 1 hektar tetap miliknya seorang suami. Bukan langsung dipotong separuh. Gonogini tidak ada. Di dalam Islam gonogini tidak ada. Akan tapi jika ada seorang suami istri memang ada kesepakatan bekerja bersama. Ya, bekerja bersama, ikatan ya. Kalau tidak ada ikatan kerja bersama, maka sifatnya seorang istri adalah membantu seorang suami. Sebab pada hakikatnya seorang istri adalah menjadi ngurusi di rumahnya. Kerjaan istri itu dibuat oleh Allah seindah mungkin. Tidak harus berurusan dengan karyawan, tidak harus berurusan dengan terik matahari, tidak harus berurusan dengan lumpur, tidak harus berurusan dengan petir. Tapi seorang istri kerjaannya adalah di rumah. Aslinya semacam itu. Resikonya kecil seorang istri. Karena Allah sayang kepada wanita. Tapi seorang suami resikonya adalah berat. Di pinggir jalan. Urusan dengan orang. Terik matahari. Hujan. Lumpur, macam-macam. Mobil macet segala macam. Itu para suami itu. Sehingga fungsi seorang istri dalam hal ini adalah membantu seorang suami. Sehingga sifatnya membantu dan dia berhak mendapatkan kasih sayang dari seorang suami. Kasih sayangnya ya maksimal dong seorang suami yang cintai istrinya. Dari nafkah, kebutuhannya dipenuhi dan seterusnya. Ini adalah seorang istri. Dan seenak-enaknya wanita adalah yang ada di dalam Islam. Kemudian masalah apa yang dikerjakan. Jika memang tidak ada kesepakatan ini sebagai kerja bersama, maka tergantung itu adalah milik siapa semula. Mungkin usaha adalah milik seorang istri, tapi ikrar seorang suami membantu, ya membantu sifatnya. Atau usaha seorang suami, istri membantu, ya miliknya sang suami. Sebab kaidahnya, semua orang yang berakal, jika bekerja di tempatnya seseorang, jika tidak ada akad, itu artinya gratis. Anda tiba-tiba masuk ke rumahnya seseorang, Pak, saya mau bantu-bantu. Oh iya bantu, nggak ada akad kan? Ya gratis, nggak usah digaji. Kecuali anak kecil bersama kita tiba-tiba kerja, karena akalnya, karena anak kecil belum bisa membuat satu transaksi. Anak kecil ya sama. Makanya kalau kita memperkerjakan anak kecil, biarpun tidak ada transaksi, maka kita wajib memberinya. Tapi kalau orang tua tiba-tiba orang yang sudah berakal kok bekerja, gratis. Makanya kalau saya naik becak itu aslinya gratis. Makanya saya kalau naik becak harus ada hitung-hitungannya loh, berapa? Enggak, walau kalau karena dia adalah orang berakal. Dan dengan seperti itu sebenarnya untuk keindahan coba. Dinaikin sedikit pusing kan waktu naik becak. Jadi harus ada kesepakatan. Oh, enggak usah gampang. Oh, enggak, saya enggak mau. Saya ngomong, saya tukang becak, tukang angkat-angkat stasiun, enggak bisa karena enggak jelas nanti. Pokoknya kok idahnya jika ada orang berkah. Kalau Anda bekerja di tempatnya seseorang, lah kok tanpa ada akad itu artinya gratis. Anda gratis, enggak ada akad. Karena Anda berakal. Kalau Anda butuh gaji, Anda harus ada akad. Berapa? Saya akan kerja di rumahmu berapa? Mungkin dia tidak butuh pekerjaan. Seenaknya saya tiba-tiba kerja akhir bulan minta gaji lu. Nah, saya enggak nyuruh ente kerja kok. Nah, tapi kan tahu diri dong loh. Tahu diri ente. Anda enggak butuh kerjaan, ente kerja tiba-tiba ente bersihin rumput, ini. Siapa yang nyuruh kan? Enggak bisa dipaksa untuk membayarnya, enggak bisa. Karena indah dalam syariat harus ada akad transaksi. Tiba-tiba naik ke situ, tiba-tiba langsung biasanya 5.000, gara-gara ini orang baru, apalagi bingung tempatnya langsung 25.000. Karena tidak ada akad, salahnya sendiri. Pernah kita angkat satu apa itu dapat akad, tiba-tiba sampai di tempat minta ibanya, yang salah ente. Coba dari awal transaksi, masalah kita memberi tambahan itu lain cerita. Misalnya ngangkat dari sini ke sana berapa? 20.000. 20, benar 20. Sampai di sana kita nambah malah lain cerita. Cuman biasanya gengsi dengan syariat Islam. Giliran sampai di sana dinaikkan ngedumel, enggak ikhlas semuanya. Akhirnya mencaci maki, baik, mengolok-olok seterusnya, enggak bisa. Baik, masalah suami istri, jika memang ada kesepakatan kerja bareng, maka akan dibagi dua. Tapi kalau sifatnya membantu ya tidak. Kemudian setelah suami meninggal, lalu suami sudah meninggal kok. Suaminya tidak akan menuntut lagi. Apa istri meninggal misalnya? Bagaimana pembagiannya? Ya tinggal dikembalikan kepada itu milik siapa? Kalau miliknya sang suami, maka kalau istri meninggal dunia, kalau ternyata semuanya itu milik sang suami, ya istri tidak punya peninggalan. Kalau ternyata itu adalah miliknya sang istri, maka suami mewarisi. Selebihnya diwarisi oleh saudaranya kalau ada. Suami langsung ngambil separuh daripada harta. Selebihnya adalah dia punya saudara atau tidak. Memang tidak punya anak, sebab saudara juga mewarisi. Mungkin ibunya, mungkin kakeknya. Jadi seperti itu kasusnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering terjadi. Bahkan seorang istri kadang. Cuman kadang-kadang tidak dicermati. Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya tamak kepada dunia, ini awal musibah. Seorang ibu itu bertanya. Seorang ibu. Suaminya meninggal dunia, punya anak dua. Seorang ibu, suaminya meninggal dunia, punya anak dua. Sampai datang ke sini, tanya, meminta gono gini. Anaknya satu laki, satu perempuan. Suaminya meninggal dunia, akhirnya tanya, Buya, harta suami saya kan kerja dengan saya. Oh iya, terus. Setelah suami saya meninggal itu, gimana pembagian warisnya itu? Apakah separuh diberikan ke saya dulu atau bagaimana? Siapa yang mewarisi? Punya anak dua. Anaknya dari ibu juga. Ya, anak saya dua dengan suami saya itu. Aneh, berarti dia mau rebutan dengan anaknya kan? Enggak masuk akal, otaknya itu ada di mana ini ibu ini? Kok masih mikir begitu loh? Semestinya selesai dia mendapatkan bagian 1/8 karena suaminya punya anak. 1/8 karena suaminya punya anak. 1/8 adalah rezeki nomplok. Selebihnya dikasihkan anak lidzakari mitsul hadzil unsayain. Lah kok mau dipotong dulu bagian anaknya, mau tak ambil dulu. Dia tidak sadar kalau dia juga mengambil milik anaknya nanti. Keunikan-keunikan urusan waris itu. Semuanya adalah kembali kepada hatinya yang tidak benar. Baik, urusan waris tolong yang perlu ditanamkan adalah keinsyafan. Kalau urusan membagi waris adalah ilmu 24 jam. Bahkan sekarang ilmu gampang adanya komputer, tek tek tek tek beres. Tapi yang menjadi masalah bukan itu. Akan tapi menjadi masalah adalah keinsyafan untuk membagi waris dengan benar. Jangan tamak kepada sesuatu yang bukan milik kita. Hati-hati, segala yang bukan milik kita akan haram, dan haram akan menjadikan keras hati kita, dan kekerasan hati menjauhkan kita susah menerima kebenaran, dan jauhkannya orang dari kebenaran jauh dari Allah dan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Pengumuman majelis malam ini di Weru ya, dengan kami majelis zikir tausiah Al-Bahjah nanti malam. Di mana ini? Di Jalan Karya Bakti Kedung Krisik Utara, Harjamukti. Malik Akbar khusus wanita di Indramayu. Besok tanggal 6 Rabiul Tsani atau 17 Januari dengan Umi ya, 17 Januari besok. Hah? Ahad besok. Besok. Hari ini Ahad ya. Di Gedung Pelayanan dan Informasi Haji Terpadu, Karanganyar Indramayu. Majelis rutin Kuningan, jangan lupa Jumat malam Sabtu yang akan datang. 13 Rabiul Awal, Rabiul Tsani, 22 Januari. Di Masjid Syiarul Islam dengan kami. Kajian khusus untuk muslimah di ruang Maidya Islamic Center sore ini. Maulid Akbar di Al-Bahjah 2 Buyut tanggal 21 Rabiul Tsani, 31 Januari pagi jam 8 setelah majelis di sini. Kemudian jangan lupa pendaftaran siswa baru untuk SMA Ku Al-Bahjah Sendang Sumber. Hah? Pendaftaran SMA Ku dengan program yang akan kita upayakan dengan mengarah kepada profesional. Jadi mungkin tidak akan kita tekankan untuk mencetak menjadi ulama di program ini, kecuali mereka punya keinginan, nanti akan kita masukkan SMA ulama. Tapi kalau orang tuanya menghendaki menjadi seorang yang punya profesi, maka diarahkan ke situ. Ada ingin jadi dokter, insinyur dan sebagainya, mungkin di SMA inilah nanti akan diolah. Yang kedua adalah dengan dua bahasa, bahasa Inggris dengan bahasa Arab akan kita upayakan. Kemudian Al-Qur'annya juga harus kasih bekal minimal 5 juz. Seorang direktur utama sebuah perusahaan apa 5 juz itu kan enak ya. Luar biasa ini putra ibu. Jadi dokter 5 juz sambil ngoperasi pasiennya 1 juz. Nah, lumayan. Tapi kita lebih menekankan ke profesional di SMA kita. Adapun bagi siapapun bapak ibu yang punya anak tamatan SMP untuk dicetak ulama, juga kita siapkan nanti, tidak harus masuk SMA ini. Tapi yang di SMA ini nanti karena sudah punya dua bahasa, tiba-tiba tamat SMA nanti kok beralih, saya pengen menjadi ulama, anak saya tinggal dicas sedikit nanti, bisa diarahkan kepada ulama. Cuman penekanannya nanti sisi profesi di SMA kita ini, profesional. Dibuka pendaftaran 11 Januari sampai 30 April. Kontak personnya adalah Ustadz Sam'ani 085-353-177-400 dan kursinya memang terbatas dan dengan seleksi, insyaAllah. PQ Al-Bahjah, Gunung Jati. Pusat kayaknya sudah penuh ya. SMP untuk pusat kayaknya sudah penuh, makanya tidak diumumkan lagi. Di Al-Bahjah 2 Buyut Gunung Jati dibuka pendaftaran 1 Januari, mulai 1 Januari sampai 30 Maret 2006. Adapun spesial pondok pesantrennya yang mencetak ulamanya itu pendaftarannya adalah nanti kapan? Menjelang Ramadan ya. Bukan waktu sekarang. Menjelang Ramadan setelah tamat SD atau tamat SMP. Kaidahnya kalau untuk tahfidzul Quran dan tafaqquh fiddinnya yang menekuni ilmu agama itu, kaidahnya sederhana bagi pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Kapan ujian SMP atau SD, ujian besok itu langsung daftar. Kita ingin membuka pendaftaran yang paling pertama. Kalau seandainya tidak diterima di sini, mereka punya kesempatan daftar ke tempat yang lain. Pokoknya kaidahnya, dimanapun kalau ujian nasional selesai, itu langsung dibuka pendaftaran. Untuk yang masuk tahfidzul Quran, sama untuk tafaqquh din, maksudnya anak yang kelas dewasa yang ingin menekuni agama. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diambil stiker ini nanti yang mengingatkan kita untuk rongsok dan sebagainya, untuk sambung hati dengan kita. Dan masih kami ingatkan kepada semuanya, rindu sekali kami sambung dengan semuanya, apakah dengan barang rongsok Anda, termasuk insya Allah akan diatur manajemennya Kami ingin panjenengan, Anda semuanya, baik yang menyaksikan atau yang hadir atau yang mendengar, untuk sambung dengan kami melalui rongsok. Rongsok 3 bulan sekali ada barang rongsok, sebulan sekali. Lebih dari itu adalah dengan rutin untuk sambung dengan bantuan untuk membuat pondok-pondok sekolah-sekolah. Apakah 1.000 rupiah per bulan? Pokoknya dibuatlah anak kita ingat terus. Tujuannya adalah mendidik anak-anak, bukan ibu saja. Ibu sudah rajin ngaji, alhamdulillah. Cuman anak Anda harus disambung dengan kita. Misalnya yang kami ingatkan bahasanya uang sakunya anak-anak. Kalau biasanya uang sakunya 5.000 sehari, suruh potong. Nak, tolong nanti kembalikan 200 ya buat nyumbang percuangan pondok. Kemudian ibu-ibu kemarin sudah ada kesepakatan ya. Tapi ini suka rela semuanya. Untuk bisa bergabung dengan silah itu, sambung itu. Bergabung nanti ngambil satu kertas yang sudah kita rencanakan, baginya tidak tahu kapan, nanti ibu punya kesiapan. Saya siap bergabung dengan Al-Bahjah untuk ikut berjuang menjadi pasukan Al-Bahjah 1.000 per bulan. Berat tidak 1.000 per bulan? Atau kalau terlalu besar, 500 per bulan? Atau 10.000, 5.000, atau mungkin 100.000? Bahkan kami himbau yang sudah banyak membantu pondok pun tidaknya ngambil bagian ini, supaya ada rutin. Yang sudah bangun miliaran sekalipun tidaknya bergabung di sini untuk meramaikan program besar ini, biarpun hanya 10.000 per bulan, dan nanti akan diambil ibu, nggak usah pusing. Dan juga ada kantornya sana di khusus, sambil ngaji pulang langsung, ini kayak syahrian saya, bulanan saya 1.000. Tidak usah malu, kalau malu tidak ikhlas. Saya punya 1.000, oh kalau malu, malumu itu tidak ikhlas. Biarpun 1.000 jangan malu, dengan penuh kesenangan, mas saya hanya 1.000 per bulan, dicatat. Tapi apa? Kalau orang kalau sudah malu gengsi, masa saya ngasih 1.000, wah sudah tidak ikhlas, sudah nggak bisa berkah nanti tambahan. Biarpun 1.000 ikhlas, 10.000 ikhlas, nggak usah malu. Kalau malu dengan yang kecil, biasanya akan sombong dengan yang gede. Sementara Nabi mengajarkan ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah kepada api neraka, biarpun hanya nyumbang dengan sepotong kurma. Cuman jangan sepotong kurma beneran nanti, ya. Itu adalah nanti akan ini ada kantornya, nanti ibu ngantri di sana daftar. Yang punya rekening yang harus didatangi nanti anak-anak yang akan datang ke sana. Untung anak-anak bawa jeruk sekilo gitu. Bayarnya 1.000, bayar jeruk sekilo. Sekilo nanti jeruknya belum ditanam. Pokoknya harus ada hubungan. Jadi ibu setiap saat ingat Al-Bahjah, Al-Bahjah, Al-Bahjah, Al-Bahjah. Perjuangan, perjuangan. Itu menjaga hati kita semakin cinta kepada kemuliaan. Dan ini menjadi sebab kita enggak akan masuk pada yang kita sebutkan, enggak akan sesat agama, enggak sesat ini dengan pengikat itu. Karena kita merasa memiliki perjuangan ini. Nanti akan dibutuhkan, lo gedung ini adalah 1.000 yang kau bayar setiap bulan tuh. Ini tempat ini yang ada di sana, 1.000 yang kau bayar setiap bulan. 1.000 aja kalau 1.000 orang sudah 1 juta, apalagi 2.000, 2 juta. Kalau 5.000 berapa? 5 juta, seterusnya. Itu kalau 1.000, kalau 10.000, Masya Allah. Cuman caranya ibu jangan berat bu, jangan di waktu nanti tim mau datang, ibu biasakan cara menabung yang ringan. Setiap hari ibu masukkan 1.000, 1.000, diam-diam sebulan berapa? 30.000, atau 100, 3.000. Jadi setiap hari ibu, sisa uang belanja, sisa beli bakso, sisa beli ini, kasih sisa-sisa aja. Nah bapak, tujuannya adalah kami ingin mengikat ini. Semoga nanti tim dari manajemen dan yang lainnya mengatur serapi-rapinya. Dan kita harus memberdayakan beberapa tenaga-tenaga yang aktif untuk melacak ini semuanya, agar hati kita sambung karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la tahdurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari aliran-aliran yang sesat. Jauhkan kami dari terjerumus dalam akidah yang kau murkai ya Allah. Kuatkan iman kami, jaga iman dan akidah kami dalam akidah yang kau ridai, akidah Ahli Sunnati wal Jamaati Al-Asy'ariyati Sufiyati. Dan kami mohon ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara, yang hadir di tempat ini, berikan kepada mereka kerinduan untuk bisa berjuang dengan keindahan dan kelembutan di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan ya Allah.